tapi ternyata masih juga pada penyimpangannya, pada keras kepalanya, pada perentangan-perentangannya, maka bukan perkara yang mustahil yang jatuh dalam kesalahan prinsip tadi keluar dari daerah ahlu sunnah. Yang tadinya ahlu sunnah berubah menjadi ahlu bid'ah, menyimpang dengan sadar. Bukan tanpa sadar, menyimpang dengan sadar. Kenapa kok sadar? Karena sudah kasih tahu. Entah apa sebabnya kemudian dia merentang. Paham ya? Yang ini gak ada toleransi karena kesalahan dalam perkara prinsip. Tapi yang penting tadi prosesnya. Ahlus sunnah diminta untuk memproses orang seperti itu dengan cara yang bagus, dengan cara hikmah, dengan cara rahmat, nasihat, wahatanya. Terus sampai ketika tidak mungkin lagi dipertahankan, maka mungkin pada saatnya nanti yang katanya ahlus sunnah berubah menjadi ahli bid'ah. Itu karena perselisihannya dalam perkara prinsip. Karena itu, yang ini tidak boleh terjadi. Jangan sampai ahlu sunnah itu ikhtilaf jatuh dalam kesalahan prinsip. Jangan sampai. Ada pula yang ketiga, barakallahu fikum, ialah al-ikhtilaf baina ahlu sunnah, ikhtilaf yang terjadi di antara ahlu sunnah wal jamaah lil umur syakhsiyah, karena perkara-perkara yang sifatnya pribadi, hubung duniawiyah, dikarenakan perkara-perkara yang sifatnya duniawi, bukan perkara prinsip, bukan pula masalah ilmiah tentang perkara ahkam pribadi. Ini secara khusus barakallahu fikum yang disinggung oleh Syekh di sini. Tidak boleh terjadi yang seperti itu. Entah dengan alasan munafasah bainal aqran, persaingan antara dua pihak selevel, atau dikarenakan segudang alasan-alasan yang dibawakan tadi, itu semua tidak boleh terjadi. Sebab akan memunculkan yang namanya furqah, perpecahan di kalangan ahlu sunnah, ikhtilaf yang meruncing di kalangan ahlu sunnah. Yang itu tinggalkan sejauh-jauhnya. Ini yang lebih difokuskan oleh Syekh rahimahullah di sini, juga terkait dengan tadi ikhtilaf dalam perkara ahkam toleransi. Tapi ingat, jangan sampai terjatuh pada furqah wal adawah, perpecahan dan permusuhan dikarenakan beda ijtihad dalam perkara ahkam. Itu tinggalkan jauh-jauh. Jadi faham salahnya? Faham salahnya? Ini harus saya terangkan. Harus ada klasifikasi pemilahan mana yang dimaukan sama Syekh, mana yang tidak. Maka ketika Syekh mengatakan nasihati li ahli sunnah, nasihatku kepada ahli sunnah, ayat taba'atu an asbabul furqati wal ikhtilaf, supaya mereka menjauh dari sebab-sebab yang memunculkan perpecahan dan ikhtilaf. Tadi itu ya, terkait dengan masalah pribadi di antara mereka, jauhkan sejauh-jauhnya. Barakallahu. Atau perbedaan ijtihad dalam perkara ahkam yang ternyata berujung kepada perpecahan dan permusuhan, tinggalkan semua tadi. Hal-hal yang menyebabkan Anda bermusuhan atau terpecah belah dikarenakan masalah ahkam. Apalagi kalau ada satu perkara prinsip yang dilanggar, maka yang melanggar harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Paham sore? Kemudian belum mengatakan di sini, qala rahimahullah fa aqidatu ahli sunnah wahida. Akidahnya ahli sunnah itu satu. Wa tijahuhum wahid. Visi dan misi mereka satu. Laisa hunaka musawwir. Di sana tidak ada sesuatu pun yang membenarkan, musawwir, yang melegalkan, yang membolehkan lil furqati wal ikhtilaf, terjadinya furqah, perpecahan, wal ikhtilaf dan perselisihan, illal jahlu, melainkan karena kejahilan, wal baghyu, atau yang kedua dikarenakan tindakan semena-mena, wasyaitan,

dakwah dengan luar biasa perjuangannya, betul-betul berkeringat, berpeluh lebih payah perjuangan merebes buat dakwah tersebut. Allah kasih taufik bagi saya, Allah kasih kemudahan-kemudahan kepada dia, mulai sedikit demi sedikit orang mengerti dakwah yang dia sampaikan, dakwah itu sunnah, mulai berkembang, masya Allah. Tanya para ikhwah yang datang kepadanya, majlis taklim dan segala macam, masya Allah. Sampai di tengah di situ itu, kalau dibahas dakwah sunnah di situ, ya bulan aidan dakwah tidak bagus. Banyak orang. Datang kemudian dari kedua, ingin tempat tersebut, nafas tempat tersebut, ingin berdakwah pertama-tama tempat tersebut. Ini ujian. Halal. Anusah, marhaba. Terima dengan baik. Jika kan dia juga berdakwah yang sunnah, dari sunnah yang diharapkan mampu dan bisa untuk berdakwah bertahun syar'i mengembangkan dakwah yang mana? Ada apa? Nah. Ya, ini kajian jual bulan ini alam. Hati-hati, yang namanya tahrir syaitan ini. Subhanallah, qadarullah, ketika orang lama ini yang mengadakan kajian atau jadwal kajian dia yang datang, kok enggak banyak dulu. Kok yang datang cuma diberitir orang saja. Tapi giliran ketika yang baru tadi mundur, yang baru tadi mengadakan kajiannya, berbundung-bundung yang namanya para ikhwah dari semua tempat, dari dalam tempat tersebut, dari luar wilayah tadi, berbundung-bundung semuanya. Jadi nanti akan muncul provokasi setan, terutama pada yang lama. Mestinya ya, mengalami kondisi yang seperti itu, yang lama tapi bersyukur, alhamdulillah, secara puji kepada Allah, Allah datangkan ke tempat ini seseorang yang bisa membantu dakwah. Para ikhwah menerima dia dengan baik, sang usia menimpa ilmunya, wawasan. Dia akan menyukur para ikhwah, istri itu minggu, ambil pada jalan orang lain, masya Allah, nampaknya dia lebih enak dalam menyadarkan maklumnya, lebih ilminya, banyak kawaidnya, lebih alim, tidak asli, istatiku minum. Itu menunjukkan dia ikhlas dalam dakwah, tulus dalam dakwah, ambil dia, jujur dalam dakwah. Jadi yang namanya penyakit baik. So. Kajian berikutnya orang lama yang ngaji lagi. Yang datang pertama sedikit lagi. Kajian berikutnya yang baru lagi, semakin banyak yang datang. Itu kalau nggak diwaspada ya akan muncul jenis-jenis apa namanya hasad dan segala macam. Kalau kena dia, nggak waspada dia. Itu kajian yang berikutnya baru sedikit mana kali kok? Mana bulan? Oh katanya kok? Mana alam? Oh katanya sibuk awalnya dagangannya itu. Mana si bulan? Katanya apa namanya ada acara dengan mertuanya. Mana si alam? Oh, itu kalau sudah ngawas pada ya, saya kan masuk. Dan itu hujan saja di mana saja. Akan marah sih. Gitu ya. Ya. Saya yang dari dahulu merintis dakwah di tempat ini. Perkeringat banting tulang penuh perjuangan dan pengorbanan di tempat ini. Yang babat awas di tempat ini sampai Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita menjadi besar seperti ini. Ini harapannya bagi orang saleh. hasil. Ini bahasanya. Ini bahasanya. Itu sudah ada berarti penakir. Kalau tidak orang pendam orang itu, semakin parah itu penyakitnya. Ujung-ujungnya nanti ialah dia akan berusaha untuk mencari-cari kesalahan dari kedua yang baru itu, karena dia mengerti dia itulah yang menggeser posisinya. Bahasa kakaknya yang merosot segala-galanya dari dia. Dia rapuh para masukunya, dia rapuh para hati-hati, abdulnya, semuanya pada kesana. Dia sama sekali. Padahal yang kedua itu dia tidak wajar dan bagaimana dia, saya paten di mana dia, dia tidak menjelek-jelekkan yang lama pasti. Bahkan Masya Allah dia kemudian menyatakan, jazakallah, ustadzana khairan atas apa yang beliau gini. Semangat bersalah semuanya. Kalau tidak wajar, ya, ya, ya, ya. Itu ada perlindungan tiga statement yang pikirnya bisa diangkat langsung. Ambil di masjid yang berikutnya membicarakan orang tadi. Laitu mamanya dakwah itu kalau instan jadinya itu. Hanya terwari membicarakan orang tadi. Apa ini? Siapa yang siapa? Nah itu bagaimana? Maka dakwah itu tidak benar. Pang dakwah itu harus dari awal intip dengan perjuangannya yang mendalam. Atau kalau lagi mana? Tetapi, nah dia milo tak ini yang merintis sampai dia yang ustaz. Atau jangan mengambil apa yang dinyatakan oleh yang berdoa. Ada seorang dai yang mengaku sebagai ahli sunnah, mengaku sebagai ahli sunnah dengan berbicara. Yang mengaku sebagai ahli sunnah menyatakan penelitian dan penelitian itu perkara apa itu? Itu harus pintar. Berkembang, akhirnya semakin lama dari mengkudus, semakin lama semakin belajarkan yang pertama tadi. Ya, dia Tuhan, maka ini sudah mulai ada gejala-gejala ini. Sudah akhirnya, dalam apa ikhwah. Diteruskan, akhirnya ada tubuh ini, ada tubuh ini. Itu masalah apa? Terus dilut. Benang kusutnya. Terus di belakang. Ini masalah apa? Ini masalah berikutnya. Itu kenapa? Karena tidak kusutnya sebelumnya. Hati-hati. Itu sekitar ilustrasi contoh. Jangan banyak ada orangnya. Dan yang melepas pada. Yang seperti ini, ketika semakin lama semakin kepala, semakin bermusuhan, semakin bekerja, menunjukkan hada jahil, wahada jahil, la yasluhan di dakwah, tidak layak dakwah. Ngurus kambing aja susah untuk dipercaya, apalagi ngurus umat. Kalau kemudian bahasanya dulu, Pak Sikita Jagun, orang seperti ini, suruh pakai sarung, suruh pakai baju koko, suruh pakai peci, bawa kitab, bawa topeng, ngaji lagi. Dia tak ada lagi, ngaji lagi, tidak pakai untuk jamaah. Memberikan dampaknya, kalau ini para pembawa. Di bawah itu dia banyak banget. Nanti di lapangan atau di luar sana diumumkan sebagai khilaf manhaj terjadi perbedaan manhaj antara Tuhan dan Allah. Dan ujung-ujungnya dia sampai tidak terjawab dalam mereka yang bertahan dalam rangka untuk pelampiasan masalah yang terjadi. Ujung-ujungnya terjatuh dalam pikiran banyak di permintaan manhaj yang sebelumnya. Awalnya karena senang sama sebelah dalam rangka untuk semata mereka yang tapi bukan bulan jatuh dalam rangka permintaan. Intinya wahai ahli sunnah, jauhlah kalian dari semua asdar kufur istilah, semua perkara-perkara yang menyebabkan kufur istilah. Akidah kalian satu, misi-misi kalian satu. Hanya ada satu dari tiga perkara yang membuat istilah yang harus semua padai. Mungkin kamu jahil, mungkin ada darbiun tindakan perlawanan yang tanpa hak atau setan provokator. Kemudian Syekh di sini menjelaskan kepada kita bagaimana jeleknya ikhtilaf. Kemudian membawakan beberapa riwayat yang menjelaskan tentang dampak negatif yang namanya ikhtilaf. Beliau mengatakan wal-khilafu syar, wal-khilafu syar, khilaf itu jelek. Jangan ditanya umumnya. Kalau khilaf antara ahli Islam dan ahli kufur bagus, harus ikhtilaf. Kalau ikhtilaf antara ahli sunnah dan ahli bid'ah, harus. Kalau ikhtilaf antara ahli haq dan ahli batil, harus. Kami yang dibahaskan kalau ikhtilaf syarat itu ikhtilaf dari ahli sunnah terkait dengan perkara yang lain. Dia contoh-contoh dari riwayatnya. Kama qala Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, sebagaimana yang dinyatakan oleh sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, "Aidama qala Utsman radhiyallahu anhu fi Mina bin Nabi arba'ah." Tatkala sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu salat di Mina mengimami masyarakat, mengimami kaum muslimin empat orang. Salat di Mina empat orang. Ini ketika yang haji, hari-hari haji, dan itu terjadi pada pemerintahan Utsman bin Affan. Ada orang paham? Semua jemaah haji, seluruh jemaah haji, baik asli orang Saudi Mekah ataukah dia di luar Saudi, ketika mereka melaksanakan malam Idul Haji dan berada di Mina, sunnahnya kosor dua orang. Sunnahnya kosor dua orang. Kalau terkait dari luar Saudi jelas musafir, terkait dengan yang asli orang Mekah itu pendapat yang rasul. Itu pendapat yang rasul dua orang. Jangan perbuatan yang rasul Allah wani wa'alani wa'alani untuk melihat dalam perbuatan ini dalam suatu perbuatan para dua orang penyaman. Ternyata Sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu arba salat empat rakaat. Hatta ja'a Abdullah radhiyallahu anhu, maka Abdullah bin Mas'ud pun ikhtirja mengucapkan kata-kata inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Empat rakaat inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Artinya tindakan yang menyisi sunnah sahibah. Thumma qala, kemudian Abdullah bin Mas'ud mengatakan, sallaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam rak'atain. Aku salat bersama Rasul sallallahu alaihi wa sallam dua rakaat. Mina. Wa ma'a Abi Bakar rak'atain, bersama dengan Abu Bakar juga dua rakaat. Wa ma'a Umar rak'atain, bersama dengan Umar pun juga dua rakaat. Duit kiranya, apakah mungkin diterima dua rakaat ini? Jadi rakaat ini makbulah, jadi dua rakaat ini diterima. Intinya dia menyampaikan yang benar. Rasul dua rakaat, Abu Bakar mau mati dalam misalnya. Maka dikatakan kepada Ibnu Mas'ud, Alamulaita rakaat, So, kenapa kamu tidak mengorok kamu? Kenapa kamu ikut terukukan bapak kamu? Kala berkata Abdullah bin Mas'ud, al-khilafu syar. Dari al-khilafu syar. Khilaf itu jelek. Berselisih itu jelek. Rabbul Bukhari di hadmana, diluatkan dalam Bukhari dengan makna. Barat. Kenapa keluaran al-khilaf syar? Dikarenakan sahabat Utsman bin Affan, sahabat yang jahil, Khalifah Rasyid yang ketiga telah Umar. Siapa yang tidak tahu bagaimana saudaranya Utsman? Siapa yang tidak tahu bagaimana keutamaan keutamaan beliau? Kesibukan beliau dalam situasi ini? Maksudnya, pasti memiliki alasan. Maksudnya, pasti memiliki udur, kenapa kok empat rokaat? Padahal beliau sendiri ngerti yang betul, yang sunnah dua rokaat. Dengan, maka Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, merekam fitnah salat pertama dengan Utsman empat rokaat, bukan dua rokaat. Dan mengatakan al-khilaf syar, khilaf jelek. Memang para orang-orang dalam buku-buku mereka ketika masyarakat riwayat ini membawakan sikir banyak azar, sikir banyak udur-udur untuk sahabat Utsman bin Affan. Yang terus ada yang mengatakan sahabat Utsman bin Affan khawatir, hitnah di tengah-tengah masyarakat muslim yang banyak ketika itu. Baru pasukan dikatakan dengan karena beliau banyak orang-orang yang Allah permusuh Islam, orang-orang berhalaman dan segala macamnya. Tidak mengerti banyak berumur di masyarakat kaum sholat, hukum sholat, sehingga khawatir kalau dua rakaat dikiranya sholat itu cuma dua rakaat. Maka empat rakaat dalam rakaat Allah berfitnah. Ada lagi yang mengatakan seluruh dunia aman sudah berkeluarga, sudah menikah dengan orang Mekah, sehingga beliau sebagai orang yang mukim otomatis dua rakaat. Ada lagi mengatakan panjang yang dikatakan para ulama udur-udur yang mereka berikan pun bersahabat pun. Sesuatu ini tidak mungkin alamnya dengan sengaja dengan perang-perangan dengan tamangan melanggar sunnah Rasul. Syahidnya tindakan Abdullah bin Mas'ud. Itu menunjukkan betapa cerdasnya beliau, betapa dalamnya ilmu beliau, betapa beliau menjaga kewibawaan umat ini. Coba kalau kita pulang langsung dihantam, loh, ini kok terlukat langsung sparkan ke semua jemaah yang ada, tindakan yang menyelisih sunnah. Barangkali apa yang barangkali dia seorang alim, pasti tahu hukumnya. Oh, gitu ya. Nggak dikasih maaf lagi. Pasti tahu hukumnya. Kau dua, kompas harusnya dua. Ini di sini. Oh, marah-marah. Sarkan, wah itu kesalahan prinsip. Kesalahan prinsip. Mungkin kita ya. Berarti menjelaskan dalam jahilnya kita. Kabir menjelaskan ilmu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Al-khilafu syar. Khilafu syar. Ini ambil pelajaran yang dibawa. Ambil pelajaran. Allah SWT. Al-khilafu syar. Kalau di zaman sekarang, bisa gak mau bikin pernyataan ilustrasi gitu, sebuah kondisi gimana kita harus mengatakan al-khilafu syar. Ini kan antara dua orang sahabat yang mulia, semua termasuk ulama sahabat, Utsman ulama sahabat, Ibn Zul ulama sahabat. Mungkin tidak kalau sekarang kita bikin penamaran di sebuah kondisi. Nah, ini kita harus mengatakan al-khilafu syar. Mungkin tidak kan? Tidak mungkin ya? Nah, atau kita yang tidak bisa bikin itu saja ya? Al-khilafu syar. merupakan syarat al-khilafu syar'. Ya, katakan, bukan syarat. Artinya Anda mengatakan al-khilafu syar'. Membaiknya ahlu sunnah wa ahlu bid'ah. Baiknya sunni wa al-hizbi. Masa apa kalau khilafu syar'? Memang harus khilaf. Tidak begitu. Bertemu antara ahlu sunnah dan ahlu bid'ah. Menteruskan, wanti-wanti saya jangan sampai melawan. Ahlu tidak berusaha. Kemudian beliau mengatakan riwayat lain lagi menunjukkan bagaimana sebenarnya ikhtilaf warwa muslimun sahihihi anu bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala Imam Muslim meriwayatkan dalam sahihnya dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Rasul alaihi wasallam yang satu manakibana para beliau memegang pundak-pundak kami dalam salat. Ya, kalau dulu kesal, bukan benar atau salah. Bukan benar. Lepas kali itu, janganlah kalian ikhtilaf. Lepas kali bapulu hukum, selatan berikhtilaf. Jangan berbeda. Kalau melihat, lihat-lihat ini kukul ahlan yudhuha, hendaklah belakangku. Hendaklah yang di belakangku dari barang kalian adalah ulul ahlam wa ulul orang yang memiliki akal dan ilmu. Ini sebagai imam, yang kita imam adalah orang-orang yang memiliki ilmu dan memiliki akal mereka. Sumpah lagi ini ya Allah, sumpah lagi ini ya Allah, kemudian sumpah mereka dan yang terus mereka. Syahidnya mereka berkata, tak kali itu, mana kali itu? Ini ikhtilaf dalam orang-orang. Ini ikhtilaf dalam permasalahan keikhlasan orang. Maksudnya proses. Ketiga, lapas kami itu jangan berbeda, jangan berbisik terkait dengan sholat ini. Sebab kaki hati dan tiga orang berbisik. Dalam sholat aja tidak boleh, apalagi dalam yang lain. Ani Muhammad bin Bashir radhiyallahu anhu ma al-Bukhari wa Sahih meriwayatkan dari Muhammad bin Bashir radhiyallahu anhu qala berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda la tusawwunna suhufakum aw la yuqalinna Allah baina wujuhikum sungguh-sungguh hendaklah kalian melurus rapatkan sok kalian tasbihah itu lurus rapat. Hendaklah kalian menurut rapatkan sosok kalian. Atau lalu kalian Allah bayang itu, Allah akan membuat kalian berbisik antara wajah-wajah kalian. Bisa menunjukkan terserahnya ikhtilaf. Wa'anillah bin Azib radiyallahu anhu qala Al-Bara bin Azib radiyallahu anhu berkata Kana Rasulullah s.a.w. adalah Rasulullah s.a.w. Ya taqallal usah beliau menyerang lapang. Minna ahiyat bila ahiyat dari bersudut ke sudut lain. Karena pilih atisoknya. Untuk meluruskan dan perawatan. Pertama, minna ahiyat bila ahiyat. Yang sudah berguna orang lain dan memegang pundak kami dan dada kami. Diluruskan. Teruskan. Jangan kalian berikhtilaf sebab hari-hari kau berikhtilaf. Wa kana qulana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Allah jalla wa malaikatahu yusalluna 'ala shufufil awal. Sesungguhnya Allah azza wa jalla dan para malaikatnya bersolawat pada sok-sok pertama. Mereka orang Muslim. Awal Daud di dalam Sahih Daud Sahih Ibnu Rahman Nabi Muhammad SAW menjadi Sahih Ayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dalam Sahih Ayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, "Lama hadar Nabi sallallahu alaihi wasallam." Ketika Nabi alaihi wasallam hadir. dan tahu itu berbahaya. Kalian tidak akan tercatat terpelintir. Kerana kamu jangan satu pelayanan. Rasul tidak memberikan wasiat, memberikan wasiat untuk umatnya, pegangan dari umatnya yang tidak akan sesat adalah ini. Allah Maha Berkata Allah, Inna Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Mughalla Bahu Baca. Sesungguhnya Nabi ini dikuasai oleh Abu Nasir Mughalla Bahu Baca, dikuasai oleh Abu Nasir. Dijawab sakit sakitnya dan menulisnya sampai mengatakan, Wa indakum Quran. Diterangkan, kamu sudah ada Al-Quran. Wa hasbuna kitabullah. Cukup bagi kami kitabullah, kitabnya Allah. Umar setuju. Wahdalah akhir bagi Allah kosong. Maka terikhlaslah, terikhlaslah orang-orang di rumah itu. Wah kosong, mereka saling berseterusnya. Kami mengenai Yahud di antara mereka yang mengatakan, kalau itu dekatkan, ayo dekat. Yang tunggulah semua Allah, Rasulullah akan menulis kepada kalian kita dan semua kita. Dan kamu lupa saja yang kamu tidak akan bersatu sama-sama yang baik. Ambil buku, ayo terus. Kalau mereka berkata, kami memenuhi yang ul. Maka orang-orang di antara mereka ada yang mengucapkan seperti yang mereka mengucapkan. Rasul ini kondisinya kritis. Mungkin sangat sakit, merasakan kesakitan sehingga boleh bergumam seperti itu. Sudah ada yang cukup. Ikhtilaf. Karena asal wahab oleh sila, maka tatkala mereka asal mempertanya Allah keributan oleh sila dan berzikir inna nabi Muhammadan di sisi nabi Rasulullah kala mengatakan kumani ayat semuanya berbeda, semuanya berbeda. Sila Rasulullah tidak jadi nulis kita. Yang dengan itu umat akan selamat dari kesesatan. Dengan sebab apa? Dengan sebab apa? Istilah perpulihan yang terpindahkan para sahabat. Dengan apa negatif perpulihan? Kalau orang beli semua, berkat orang beli semua. Dan orang takkan Umar berkata mengatakan jenderal di Allah wahai Umar pun, maka jenderal Abbas radhiyallahu anhu menyatakan, inna rajiya dan kula rajiya, sesungguhnya kerendahan yang betul-betul kerdas, rajiya kerdahan, kerugian yang betul-betul rugi, mahala baina rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sesuatu yang menghalangi, hal yang menghalangi antara rasul sallallahu alaihi wasallam wa baina an yaktuba lahum dhalika al-kitab. Dan antara Rasul menuliskan untuk mereka tersebut ikhtilafuhum wa marahuhum, ialah ikhtilafnya mereka dan keributan mereka. Yang membuat ada yang menghalangi antara Rasul dan upaya menulis kitab lagi ikhtilaf mereka dan keributan mereka. Ya, bahasa macam mati. Kenapa? Oh, harusnya itu. Nah, hari ini bahasa ya. Pemikirannya berumah ikhtilaf. Dari itu sudah ada kita resmi berusul pasangan umat dan rosak berdampak ini harus berikhtilaf dan teknologi. Allah Muhammad Walau Tuhari Yuhi Sahihihi Anak Badai Yudhu Fahamit Radiyallahu Anhu Qala Al-Bukhari meriwayatkan dalam Sahihnya dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu. Dia berkata, "Qala an-Nabiyyu alaihi salatu wassalam, Saling berkesinu, yang pasal ayat pasal. saling berusumah. Ma'ahuna syaitan ada ujung juga. Bersama keduanya ada setan. Menurut saya setan punya perang terjadi khilaf seperti ini. Falusi Tuhan, maka saya berpikir lupa akan melaporkan itu. Pada Tuhan bila akhir awal dan Ramadhan, maka saya malam pada itu baru 10 hari terakhir Ramadhan. Karena istilah dilupakan ini tentang malam kerja. Ila kalau musim rohnya Allah sampai Imam Muslim mengatakan, wakal muhalas sampai muhalas, maka menyatakan pada posisi kalimat menyatakan dengan apa dia tosima. Yang menyatakan dia tosima pada duduk berkhusuma. Allahu Akbar. Wallahu Daud. Di dalam Sahih Abu Dawud meriwayatkan dengan hadis yang sahih, ada ditanya oleh Husain radhiyallahu anhu dari sahabat Abu Sa'id Husain radhiyallahu anhu, qala dia, "Kana an-nasu idza nazalu manzila dulu orang-orang apabila tinggal di sebuah tempat." Qala Umar, Umar berkata, وَكَانَ النَّاسُ إِذَا نَزَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْزِلَةً dulu orang-orang apabila Rasulullah alaihi wasallam tinggal di sebuah tempat tafarraqu fi syi'ati wal awdiyah, mereka berpencar-pencar di syi'at syi'at syi'at di lembah apa di syi'at ya di jalan-jalan lembah wal awdiyah di lembah hendak lembah itu lembah yang kecil. Kalau syair itu jalannya benar-benar pencar untuk mencari tempat masing-masing. Kalau Rasulullah SAW maka Rasulullah SAW inna tafarruqakum fi hadhihi syi'at al-awdiyah, sesungguhnya terpisah-pisahnya kalian, berpencarnya kalian pada syi'at-syi'at dan lembah-lembah ini, inna nazalikum min syaitan, itu semua dari masalahnya singgah sebuah tempat berpencar, ada yang di lembah sana, lembah sana, lembah sana, lembah sana. Untuk apa? Istirahat. Itu katanya Rasul. Pencarnya kamu di tempat-tempat yang jauh-jauh itu termasuk setan dari setan. Akhirnya apa? Dekat. Alam yang jilbah dari kalam jilat, maka tidaklah beliau singgah setelah itu di sebuah tempat ilang memabahu ilabah melainkan sebagian mereka merapat para sebagian yang lain hatta yukal hingga dikatakan lau wujiblah alaihim sawbun, kalau seandainya dibentangkan di atas mereka satu kain la'an lalu ini saya kain tadi meliputi mereka ini merapat-merapat sampai dendam gitu ya dengan teman-teman yang lain kalau seandainya satu kain dibentangkan cukup untuk meliputi mereka. Ini pencarnya mereka di lembah-lembah untuk isi rahat sudah dinyatakan istilah dari setan. Jangan-jangan antum pencar-pencar malah dari setan. Merapat. Barangkali sampai seperti itu tidak ada dari setan. Bagaimana kiranya dengan yang lebih daripada itu? Setan bermain di barangkali. Allah Taala. Bagaimana kita bertanyakan? Ahlus Sunnah di sini sendiri, di sana sendiri, situ sendiri, masing-masing sendiri. Tidak mengurus yang lainnya. Itulah yang harus memberikan kepada Allah. Minas syaitan. Ya, merapat. Ya, koordinasi. Ya, dokong diri satu. Nah, merapat. Satu koordinasi yang bagus, ta'awun dengan sama. Kan begitu ya. Ini di sini, ikut dengan dia yang sebelah sana. Ikut dengan sebelah sana. Ikut dengan sebelah sana. Pada modal. Nah, Allah. Thank you.